Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Semua mendapatkan bagian rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh makhluk, bahkan orang kafir pun mendapatkan rahmat. Buktinya apa? Orang kafir dilarang kita menyiksa. Memang kita harus berhadapi dengan jihad. Kita diizinkan untuk membunuh, tapi bukan untuk menyiksa mereka. Bukan untuk menyiksa orang-orang kafir. Orang munafik juga mendapatkan rahmat. Aman di atas bumi ini. Dia tidak boleh diperlakukan sebagaimana orang kafir untuk dibunuh. Walaupun nanti di akhirat akan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada binatang juga rahmat. Walaupun kita diperintahkan untuk memotong kambing, memotong unta, sapi, ayam dan lainnya, tapi harus dengan sembelih yang tajam, yang sifatnya tidak sampai menyiksa. Itu rahmatan lil alamin, apalagi kepada orang beriman. Kecuali iblis, setan yang tidak mendapatkan bagian rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah dicabut rahmat itu oleh Allah dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.